Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwani fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Kita masih di bab sidik. Sekarang kita masuk hadis yang kedua. Berkata Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Riyadhus Salihin, beliau mengatakan an Abi Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuk fa inna as-sidqa tuma'nina wal kadhiba raibah rawahu Tirmizi wa qala hadisun sahih. Kata Imam Nawawi dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan aku telah hafal hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi da' ma yuribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu, ila ma la yuribuka, kepada apa yang tidak meragukan. Fa inna sidqa tuma'nina, ketahuilah bahwa sesungguhnya kejujuran tuma'nina menjadikan tentram. Wal kadiba raibah, sementara kedustaan menjadikan seseorang raibah, ragu, bingung. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan hadis sahih. Kata Imam Nawawi, qauluhu yaribuka, kalimat yaribuka itu di fathah ya, ya-nya yang pertama difathahkan atau bisa juga didhammahkan, wa dhammah. Bisa difathahkan yaribuka, bisa juga yuribuka. Maknanya, utruk ma tashukku fi hilhi, tinggalkan apa yang kalian syak, bingung terhadap boleh dan tidaknya. Wa'dil ila ma la yashukku fihi, gantilah dengan apa yang kalian tidak syak padanya. Itu makna da' ma yuribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu, artinya tinggalkan sesuatu yang menjadikan kalian ragu, bingung, tinggalkan, ganti sesuatu yang tidak ada keraguan padanya. Itu makna da' mayuribuka. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, hadis ini diriwayatkan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dia adalah cucu Rasulullah SAW, anak dari Fatimah. Seringkali Ali bin Hasan, Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini seringkali disebut sibtu Rasulullah SAW wa raihanatuhu radhiyallahu anhuma. Sering disebut sebagai sibtu Rasul, artinya sibtu itu adalah cucu dari anak perempuan. Ibnul bint itu sibt. Kalau dari anak laki-laki disebutnya hafiz. Karena ini cucu Rasul dari Fatimah, dari anak perempuannya, maka disebut sibt. Sibtu Rasulullah SAW wa raihanatuhu. Hasan bin Ali juga disebut raihana. Raihana itu bunga yang beraroma wangi sekali, menyenangkan orang. Nah, Rasul juga pernah mengatakan bahwa beliau adalah Sayyid, apa dengan sebutan Sayyid, ucapan Sayyid adalah sesuatu yang dimuliakan, mempunyai kedudukan tinggi sebagai pemimpin dan juga dimuliakan. Nah, walhasil hadis ini diriwayatkan oleh Ahlul Bait Rasulullah SAW yang beliau Hasan bin Ali dapat langsung dari kakeknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat syarah yang diucapkan yang ditulis oleh Syekh Salih Utsaimin rahimahullah. Qaulu da ay utruk. Da artinya tinggalkan, utruk. Adapun kalimat ma yuribuk bi fathal ya maknanya ay tashukku fihi. Ma yuribuk artinya ada sesuatu yang menjadikan Anda syak, ragu. Yang maknanya pula wala tatma'in ilaih. Yang di sana tidak ada ketentraman hati. Itu ma yuribuk. Ila ma la yuribuk. Berpindah dalam hari katakan ma yuribuk ila ma la yuribuk. Kepada sesuatu yang tidak menjadikan Anda syak. Ai ila syai alladzi la raiba fihi. Wa hadha al-hadis min ahadits arba'in an-nawawiyah wa huwa hadis jami' muhim. Hadis ini masuk dalam hadis arba'in nawawi. Imam Nawawi mengumpulkan hadis-hadis yang penting yang jumlahnya 40 yang di sana pokok-pokok dari keislaman. Lah, hadis ini masuk di dalamnya. Maka saya katakan wa huwa hadis jami' muhim. Termasuk kalimatnya pendek tapi sangat penting sekali. Wa huwa bab 'azim min ababil wara' wal ikhtiyat. Bab ini termasuk bab besar yang masuk banyak ke ilmu-ilmu di dalam agama. Intinya, hadis ini masuk dalam bab al-wara' wal-ikhtiyat. Apa itu wara'? Wara' itu seperti ikhtiyat. Ada perbedaan antara wara' dengan zuhud. Kalau zuhud, maknanya, ketika seseorang meninggalkan atau tidak memperdulikan dengan amwalun nas wa ma fi aidin nas, dia tidak berselera, tidak peduli dengan harta yang dimiliki oleh orang lain atau apa yang ada di tangan orang lain, dia tidak terlalu masuk dalam hatinya, itu milik mereka, itu namanya zuhud. Seorang zuhud adalah seorang yang tidak peduli dengan harta orang lain. Dalam arti tidak berselera. Adapun wara' artinya ayat tawarra' anil asya' alati fiha istibah. Artinya dia menahan diri atas sesuatu yang dia kebingungan di sana. Kalau ada sesuatu yang dia bingung, mana harus yang dia ambil, maka ketika dia tinggalkan dalam rangka kehati-hatian, kalau dia ragu, dia tinggalkan, itu namanya al-wara'. Jadi kalau zuhud menyangkut masalah apa kesimpulannya, ghani an-nafs alla yakun indahu tamak, dia merasa cukup apa yang ada pada dirinya, dia tidak ada tamak terhadap harta orang lain, itu namanya zuhud. Adapun wara' bahwa al-ikhtiyat, kehati-hatian, dia menahan diri, lebih memilih hati-hati, lebih memilih meninggalkan sesuatu kalau itu khawatir terjatuh pada kesalahan. Nah, lah hadis yang sedang kita baca ini, kata Syekh, babnya ini adalah bab wara', meninggalkan sesuatu yang kita ragu-ragu. Rasul mengajarkan kepada kita dalam hadis ini, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang engkau ragu dan ambil apa yang engkau tidak ragu. Maka dia mengatakan bab ini adalah bab besar, bab yang agung. Isinya adalah masalah wara' wal ikhtiyar. Waqad salaka ahli al-ilm rahimahumullah fil abwab al-fiqh. Hadha maslak wa huwa al-ahad fi janib al-ikhtiyar wa dhakar lidhalika ashya katsira. Para ahli al-ilm juga mengambil jalan ini di dalam kitab-kitab fikihnya. Karena di dalam kitab fikih diajarkan kita untuk mengambil, ketika kita dihadapkan sesuatu yang meragukan, kita diperintahkan untuk berikhtiar mengambil yang paling aman. Maka masuk dalam bab ini contoh-contoh yang banyak sekali. Di dalam masalah fikih bisa, dalam masalah akidah ada, dalam walhasil banyak bab bisa masuk dalam ini. Contoh, minha insan asaba thawbahu najasah. Contoh, kata contoh kata Syekh, ketika seseorang bajunya kena percikan najis, apa yang harus kita perbuat? Wala yadri hal hiya fi muqaddam ats-tsaub aw fi mu'akhar. Dia tidak tahu tadi terperciknya itu yang pasti di depannya atau di belakangnya. Najis itu kenanya di depan atau di belakang baju. In ghasala al-muqaddam sara indahu raibah li ihtimal an takuna fi mu'akhar ats-tsaub. Wa in ghasala mu'akhar sara indahu raibah lihtimal antakuna fi muqaddam al-thawb. Ketika dia membasuh bajunya, bagian depan bajunya, dia ragu pula, jangan-jangan belakangnya ada yang kena pula. Ketika dia membasuh yang belakangnya saja, dia pun ragu depannya kena apa tidak. Maka, kalau kita menjalankan bab yang sedang kita baca ini, saya mengatakan, fama huwa al-ikhtiyat. Bagaimana ikhtiyat dalam bab ini? Al-ikhtiyat an yaghsil muqaddamahu wa muakharahu hatta tazul raibah wa yatma'in. Maka dalam rangka bab al-ikhtiyat, kehati-hatian, maka kita menyuci, membasuh mukanya, muka baju itu, bagian depan, ataupun bagian belakang juga. Nah, itu bab al-ikhtiyar. Contoh lain, minha la syakka al-insan fi salatihi hal salla raka'ataini aw thalath raka'at. Ketika seseorang salat, lalu di dalam salatnya dia bingung, saya telah menjalankan 2 raka'at, apa sudah 3 raka'at ya? Kalau dia bingung, apa yang harus dilakukan? Lam yatarajjah indahu syai. Ketika dia bingung mana yang benar 2 apa 3 ya. Fahuna in akhadha bi raka'ataini sara indahu raibah. Fala ala naqs. Wa in akhadha bi thalath sara indahu raibah. Fala ala lam yanqus. Kalau dia mengambil yang 2 rakaat, dia khawatir. Tadi, kurang apa enggak ya? Kalau dia ambil yang 3, dia juga bingung pula. Maka dalam kondisi seperti ini, ada Al-qalaq, lakin yabqa al-qalaq. Al-qalik. Naam. Dia tetap ragu. Fahuna ya'mal bima la raiba fihi, faya'mal bil-aqal, fa'idha syakka hal huwa thalas au arba, fal yaj'aluha thalasan. Kalau dia ragu, dia sudah tiga atau empat, maka jadikanlah tiga. Anda mengambilnya tiga, agar tidak ragu lagi. Fahadhal hadis aslun min usul fiqih. Hadis ini, kata Syekh, merupakan pokok dari usul fiqih. Ana syai' alladhi tashukku fihi utrukuhu ila syai' la yashukka fihi. Bahwasanya, ketika Anda mendapatkan menjumpai sesuatu yang meragukan, tinggalkan yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Contoh tadi, antara tiga apa empat. Maka, kalau Anda tinggalkan yang empat, ambil yang tiga, maka akan Anda akan lebih menjadi lebih ikhtiyat, lebih hati-hati. Daripada, kalau saya ambil yang empat, berarti kurang nantinya. Maka, di dalam usul fikih kita diajarkan untuk berikhtiar. Ikhtiarnya dalam tiga atau empat, kita mengambil yang tiga. Lalu kita tambah dengan sujud sahwi. Tumma'in nafihi tarbiyah nafsiyah. Di dalam hadis ini ada tarbiyah nafsiyah. Pendidikan terhadap jiwa kita. Wahya anal insan yakunu fi tuma'ninah laisa fi al-qalaq. Hendaknya manusia selalu memilih kondisi tuma'ninah, ketenteraman. Jangan berada jiwanya ini di dalam keraguan. Anda kalau ragu tidak enak. Selalu dihadapkan kepada pikiran. Yang itu akan menimbulkan penyakit bisa-bisa. Tetapi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah kita harus mencari yang tuma'ninah, ketenteraman, keyakinan yang mantap. Bukan sesuatu yang qalaq, yang selalu ragu. Li'anna katsir minan nas idza akhadha ma yashukku fihi yakunu 'inda al-qalaq. Banyak manusia ketika dia mengambil yang syak, karena ada ketika penyakit dalam hati, dia mengambil yang syak. Ketika dia mengambil yang syak, dia menjadi ragu hatinya. Selalu dia ada di atas keraguan, kebimbangan. Itulah al-qalaq. Idza kana hayyul qalb. Itu kalau kalbunya masih hidup. Kalau kalbu seseorang masih hidup, maka ketika dia mengambil kondisi yang syak, dia akan qalaq, akan ragu terus-menerus. Adapun kalau kalbunya sudah mati, walaupun dia terjatuh pada yang haram, dia tidak akan merasa kalbunya sakit. Tidak akan ragu lagi. Jangankan yang bimbang, yang haram, jelas-jelas haram dia lakukan. Dia tidak merasa kalbunya itu bingung. Maka, فَإِذَا قَطَعْ شَقْ فَلْيَكِنْ ذَلَ عَنْهُ ذَلِكْ فَإِذَا قَطَعْ شَقْ Kalau Anda mengambil, meninggalkan yang syak, dengan mengambil yang yakin, maka akan hilanglah al-qalaq itu tadi. Keraguan akan menjadi sirna dengan Anda mengambil yang yakin. Tidak berlarut-larut di atas keraguan-keraguan. Tapi Anda mengambil yang yakin tadi. Summa waqala Nabi SAW, fa'inna sidqa tuma'ninah, Di dalam hadis, Nabi mengatakan sesungguhnya as-sidqa, sesungguhnya kejujuran tuma'nina, ketentraman. Kalau Anda berada di atas kejujuran, maka yang anda akan rasakan adalah tuma'nina, ketentraman di dalam hati. Wa hadzal wajh asyahid min hadzal hadis li hadzal bab. Lah, kalimat ini, fa inna sidqa tuma'nina, ini yang diambil oleh Syekh apa oleh Imam Nawawi dari hadis ini di dalam bab ini. Karena bab ini adalah bab as-sidq, maka kenapa hadis ini ditaruh di sini? Karena ada kalimat fa inna sidqa tuma'nina. Fas-sidqu tuma'nina la yandam sahibuhu abadan wala yaqul laitanil walait. Kejujuran tuma'nina, kejujuran itu akan memberikan ketentraman. Maka seseorang yang jujur tidak pernah merasa kecewa, merasa yandam. Karena dia telah melakukan kejujuran. Dia tidak akan pernah mengatakan laitani laita. Kalaulah aku tidak berbuat demikian. Tidak pernah merasa kecewa terhadap pilihan dari kejujuran itu. Li'ana sidqatu manjah. Karena kejujuran itu keberhasilan, akan memberikan keberhasilan, akan memberikan kesuksesan. Itu kejujuran. Wasadiqun yunajjihim Allahu bisidqihim. Karena orang-orang yang jujur, Allah akan berikan kesuksesan, Allah akan berikan keberhasilan dengan kejujurannya itu. Allah berikan keselamatan dengan kejujurannya itu. Wa tajidu as-sadiqu daiman mutmainnan. Dan kalian akan dapati orang-orang yang jujur selalu tenteram hidupnya. Kapanpun dia, kalau dia jujur, maka kejujuran itu akan memberikan ketenteraman dalam hidupnya. Li'anaula yata'assaf 'ala syai' hasala aw yahsul fi mustaqbal li'anna qad sadaqa. Dia tidak akan menyesali atas sesuatu yang dia jujur di atasnya. Hasil dari kejujuran, dia tidak akan sesali. Sesuatu hasil dari kejujuran di hari berikutnya, dia akan mendapatkan sesuatu. Dari kejujuran itu dia tidak akan menyesalinya karena telah dikatakan Man sadaqa najah. Karena barang siapa yang jujur, dia akan berhasil. Kejujuran akan mengantarkan keberhasilan, akan mengantarkan kepada kesuksesan. Maka seorang yang jujur tidak akan pernah menyesali kejujurannya. Apapun yang terjadi di hari kemudian, justru memberikan ketentraman, bukan penyesalan. Amal kadib tabayyana Nabi alaihi salatu wassalam anu raibah. Sementara kedustaan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bahwasanya kedustaan adalah raibah, keraguan. Wa li hadza tajid awwal man yartab fil kadib nafsahu. Kalian akan dapati siapakah yang pertama ragu terhadap kedustaan, maka dirinya. Fayartab hal yusaddiqunas aw lam yusaddiqunahu. Mereka ragu bagaimana manusia ini, apakah manusia akan menerima apa tidak ya kedustaan yang dia lakukan. Apakah orang akan mempercayai ucapannya atau tidak ya? pertama orang yang ragu terhadap ucapan dia adalah dia sendiri, yaitu tentang manusia yang lain akan percayakah terhadap ucapannya apa tidak. Falihadza tajid al-kadzib idza akhbaraka bil khabar qama yakhlufu billahi annahu anasid la'alla li'alla yartabu fi khabarihi ma annahu mahal raiba. Oleh karena itu, orang yang sedang berdusta ketika mengabarkanmu tentang sesuatu, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia ini sedang jujur benar perkabarannya. Dia bersumpah nama Allah, wallahi, apa yang aku katakan ini benar adanya. Betul-betul terjadi loh. Padahal dia sedang berdusta. Kenapa dia lakukan dengan bersumpah? Agar orang mendengar, orang yang mendengarkannya tidak ragu tentang kabarnya itu. Padahal ucapannya itu adalah ucapan yang meragukan. Jadi yang pertama ragu dari perkabarannya adalah dia sendiri. Itu sang pendusta. Sudah Allah siksa oleh jiwanya sendiri. Sang pendusta disiksa oleh jiwanya sendiri. Tajid munafiqin masalan yakhlifuna billah ma qalu walakinnahum fi raibah. Munafiqin, orang munafik, mereka bersumpah atas nama Allah. Kenapa? Karena dia ragu terhadap perkabarannya apakah diterima atau tidak sama orang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad qalu kalimatan kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu. Ayat ini terdapat surat At-Taubah didahului dengan kalimat yakhlifuna billahi maqalu. Mereka bersumpah atas nama Allah dengan apa-apa yang mereka katakan. Walaqad qalu kalimatan kufur. Tapi Allah katakan, mereka telah berucap dengan kalimat kufur. Dan dia telah kufur setelah Islamnya mereka. Wahammu bimalam yanalu. Mereka mempunyai keinginan berharap atas apa-apa yang dia tidak peroleh. Orang munafik, orang yang suka berdusta. Lah Allah tunjukkan bahwa sang pendusta itu hobinya bersumpah. Maka kalau kita sering bersumpah, hati-hati, khawatir kita serupa dengan orang-orang munafik atau orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Sang pendusta. Fal kadzib la syak annahu raibah wal qalaq lil insan yartabu al insan hal alima nas bi kadzibihi am lam ya'lamu. Sang pendusta, dia tidak apa, kita tidak ragu bahwasanya dia orang yang selalu ragu dan bimbang atas manusia, apakah manusia itu ragu apa tidak atas ucapannya. Apakah orang itu tahu bahwa dia sedang berdusta apa tidak ya? Falayazal fi syak wadzirab. Dia terus menerus keadaannya ragu dan bimbang, apakah orang lain tahu apa tidak ya terhadap apa yang sedang saya lakukan itu. Selalu bingung. Karena dia berdusta, dia kebingungan orang lain ini bisa percaya enggak terhadap ucapan saya. Terbongkar tidak ya kedustaan saya. Itulah yang ada pada sang pendusta. Idzan, na'khudh min hadzal hadis annahu yajib 'alal insan ayyada al-kadzib ila sidq. Oleh karena itu, secara hadis yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa wajib atas seseorang untuk meninggalkan kedustaan, perbuatan dusta. harus ditinggalkan itu, dia rubah dengan al-sidq, dengan kejujuran. Li'ana al-kadib al-raibah wa sidq tuma'ninah. Karena kedustaan itu menimbulkan atau melahirkan kebimbangan, sementara tuma'ninah akan melahirkan, sementara al-sidq melahirkan tuma'ninah. Waqad qala Nabi alaihi salatu wassalam, da' ma yuribuka ila ma la yuribu. Karena Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita, telah berkata, tinggalkan apa-apa yang menjadikan kalian ragu, menuju apa-apa yang tidak ada keraguan padanya. Wallahu muwaffiq. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang jujur, dan kita mampu menghindar dari kedustaan-kedustaan. Semoga Allah berikan rezeki kita at-tuma'ninah, dan Allah jauhkan kita dari ar-raibah. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada petang ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallah fiikum. Dan insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang, insyaallah. Insyaallah. Sami'na ala fakir. Nah, barakallah fiikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.